kasihku, hadirkan sebuah tanya untukku. Haruslah lama aku menunggumu, aku menunggu. Masa indah saat bersamamu yang tak pernah bisa akan terluka pandangan matanya menghancurkan.